Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله kembali dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperkenankan untuk duduk di majelis ini mendengar ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ucapan-ucapan para ulama dalam rangka beribadah, menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama kita. Dan pada hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan dari fatwa-fatwa seputar permasalahan muslimah yang disusun oleh Al-Syeikh Al-Allamah Fauzan Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan seperti pertemuan sebelumnya, kita akan membahas kitab Jami' li ahkami an-nisa, fatwa-fatwa seputar permasalahan wanita muslimah. Dan kita masuk ke pertanyaan yang ditujukan kepada Syekh Hafizahullah Ta'ala, pertanyaan dengan nomor 435, berkata penanya, ma ra'yukum fi man yasmahu li zawjatihi bis safar bi ta'irati ma'a tiflihi as-saghir wa la yusafiru ma'aha huwa bi hujjatin annahu mashghul wa la yusmahu lahu wa la yasmahu lahu 'amaluhu bidzalik. Beliau hafizahullah taala ditanya, apa pendapat engkau tentang orang yang memberikan izin kepada istrinya untuk safar dengan menggunakan pesawat terbang, ditemani oleh anaknya laki-laki yang masih kecil. Akan tetapi dia tidak safar menemani istrinya tersebut dengan alasan bahwa dia sibuk dan pekerjaannya tidak mengizinkan dia untuk menemani istrinya safar. Ini pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Faqala hafizahullah, maka beliau menjawab, la yajuzu lil mar'ah an tusafira biduni mahram la fi at-ta'irati wala fi ghairiha. Tidak boleh seorang wanita untuk mengadakan perjalanan keluar safar tanpa ditemani oleh seorang mahram, tidak dengan menggunakan pesawat, tidak pula dengan yang lainnya. Li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi an tusafira masirata yawmin wa laylah wa fi riwayatin ukhra masirata yawmin illa ma'azi mahram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal, artinya tidak diperbolehkan, bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah untuk safar, melakukan perjalanan sejauh perjalanan sehari atau semalam. Pada riwayat yang lain disebutkan perjalanan dua hari. Illa ma'adhi mahram, kecuali ditemani dengan mahramnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya Maka penjelasan di sini dari hadis yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala sangat jelas larangan bagi seorang wanita yang beriman mukminah untuk safar berpergian tanpa ditemani oleh seorang mahram. Kata beliau menjelaskan al-mahram, siapa yang dimaksudkan dengan mahram? Apa batasan mahram? Kata beliau Hafizahullah Ta'ala, al-mahramu huwa, mahram adalah ar-rajulu al-balighu alladhi yuhramu alaihi nikahuha ala ta'bid, adalah seorang laki-laki yang sudah balig dan diharamkan bagi perempuan tersebut untuk menikahinya ala ta'bid, untuk selamanya. Binasabin au bisababin mubah, karena nasab antara laki-laki dan perempuan tersebut memiliki kaitan dari nasabnya, atau dengan sebab yang mubah, diharamkan pernikahan antara mereka berdua dengan sebab yang mubah yang diperbolehkan, seperti menikah atau ar-rida'ah, penyusuan. Wa ghairil baligh wa ghairul baligh wa tiflu la yakfi mahraman. Kata beliau menambahkan, laki-laki yang belum baligh atau anak kecil tidak cukup untuk dijadikan sebagai mahram. Wa lamma arada rajul an yakhruja fil jihad, dikisahkan ketika ada seseorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk keluar berjihad bersama Nabi dan para sahabat. Wa kanat imra'atuhu turidul hajj, adapun istrinya laki-laki tersebut ingin haji, ingin berhaji. Amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yahujja ma'a imra'atihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan laki-laki tersebut untuk pergi berhaji bersama istrinya. Nah, artinya untuk menemani istrinya safar menunaikan ibadah haji. Wa lam yurakhas lahu bil khuruji fil ghazwi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan rukhsah, tidak memberikan izin kepada laki-laki tersebut untuk keluar berperang, berjihad. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk pulang, balik untuk menemani istrinya bersafar atau berpergian untuk menunaikan haji. Nah. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, fa kaifa yata'allalu ba'dun nas bi anna amalahu la yasmahu lahu bisafar ma amra'atihi. Dari hadis ini, ya, bagaimana mungkin ada sebagian dari manusia yang beralasan bahwa pekerjaannya tidak memungkinkan, tidak mengizinkan dia untuk menemani safar istrinya. Ya. Sedangkan hadis tersebut jelas sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat yang ingin berjihad. Berjihad amalan yang mulia, tetapi tidak diberikan rukhsah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diizinkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk kembali menemani istrinya. Nah, wa amalul jihad lam yu'tabar uzron. Bagaimana mungkin ya, sebagian manusia tadi yang mencari alasan untuk tidak menemani istrinya, akan tetapi amalan jihad ini tidak dianggap sebagai uzur. Artinya amalan jihad lebih mulia, lebih pantas untuk dijadikan uzur, dijadikan alasan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Naam. Qala wal khatar 'ala al mar'ati fi at-ta'irah a'zamu min al khatar fi ghairiha. Beliau menambahkan, bahaya seorang wanita yang keluar dengan pesawat, berpergian dengan pesawat terbang, ini bahayanya lebih besar daripada yang ditimbulkan dengan berpergian selain dengan pesawat. Li'anna at-ta'irah qad yataghayyar masaruha wa ittijahuha ila matarin akhar li sababin min al-asbab. Karena berpergian dengan pesawat terbang, terkadang tujuan atau arah pesawat terbang tersebut berubah ke bandara yang lain atau tujuan yang lain disebabkan oleh suatu sebab. Nah, ini berbahaya. Faman yastaqbilul mar'ah. Kalau begini keadaannya, siapa nanti yang akan menjemput wanita tersebut di tempatnya apabila dia mendarat di tempat yang lain? Wa aina tadhhabu idza habatat fi ghairi al-matar alladhi ittajahat ilayh? Dan akan kemana wanita itu tersebut akan pergi apabila dia tiba atau mendarat di bandara atau tempat yang lain selain tujuannya? Nah, maka ini adalah bahaya yang besar. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, berkata penanya, hal tadrisur rajuli al-a'ma lil banati jaizun amla? Apakah seorang laki-laki yang buta diperbolehkan untuk mengajar atau memberikan pelajaran kepada al-banat, anak-anak kecil, anak-anak wanita? Apakah ini diperbolehkan atau tidak? Wa hal yastaqimu dalilun man istadala bihadis afa umyawani antuma? Dan apakah benar bagi mereka yang memperbolehkan atau yang melarang perkara ini dengan berdalilkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afa umyawani antuma? Apakah kalian berdua buta atau tidak melihat? Ala adamil jawaz, berdalil dengan hadis ini bahwa tidak diperbolehkan seorang laki-laki mengajar wanita atau wanita kecil, anak perempuan. Aftuni jazakumullahu khairan, berikan fatwa kepada kami, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasmu dengan kebaikan. Maka beliau menjawab, qala al-awla wal-ahwat an yaquma bitadrisin nisa'i nisa'u, yang lebih aula, lebih utama dan lebih berhati-hati bahwa yang mengajar para wanita adalah wanita. Li'anna hadza ab'adu minal fitnah, karena perkara seperti ini lebih jauh dari fitnah. Wa yajuzu indal hajah an yudarrisahunna ar-rajulun a'ma. Dan diperbolehkan, kata beliau, apabila ada hajah seorang laki-laki yang buta tidak bisa melihat untuk mengajarkan mereka, aw rajulun mubsir, atau laki-laki yang bisa melihat, min wara'i ha'il, dari balik dinding, dari balik hijab, aw an tariq asy-syashah al-mughlaqah, atau dengan monitor atau layar yang tertutup, layar yang mati, hanya ada suaranya saja. Maka ini jawaban beliau. Perlu kita ketahui tentang hadis yang dimaksudkan oleh penanya, afa umyawani antuma, apakah kalian berdua ini tidak melihat, buta? Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, juga yang selainnya, dari Nabhan maula Ummi Salamah. Nabhan, budak, bekas budak dari Ummu Salamah, bahwa Ummu Salamah berkata, kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Maimunah. Dahulu saya berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu juga ada Maimunah. Fa aqbala ibnu Ummi Maktum, maka datanglah Ibnu Ummi Maktum, sahabat mulia yang buta tidak bisa melihat. Wa dzalika ba'da an umirna bil hijab. Yang demikian kejadian tersebut terjadi setelah turun ayat hijab, ayat perintah bagi wanita muslimah untuk berhijab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada mereka, kepada Ummu Salamah dan kepada Maimunah, ihtajaba minha, berhijablah kalian berdua darinya. Maksudnya sembunyilah kalian di balik hijab. Faqulna, maka kami katakan kepada Ummu Salamah, ya Rasulullah, alaysa a'ma la yubsiruna? Wahai Rasulullah, bukankah orang yang buta tidak bisa melihat kami? Wala ya'rifuna, dan tidak mengenal kami? Maksudnya untuk apa kita berhijab? Bukankah dia ini buta tidak bisa melihat kami? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afa umyawani antuma, apakah kalian buta, kalian berdua tidak bisa melihat? Alastuma tubsiranihi, bukankah kalian berdua bisa melihatnya? Nah, hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Apakah dari hadis ini sebagaimana yang ditanyakan oleh penanya? Nah, boleh atau tidak boleh seorang laki-laki itu mengajar al-banat, anak-anak wanita yang kecil, secara mutlak atau tidak? Nah, maka telah dibalas atau tidak jawab oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Boleh, diperbolehkan seorang laki-laki yang buta untuk mengajari mereka, anak-anak perempuan, apabila ada hajah. Maksudnya apabila ada hajah, tidak ada yang bisa mengajarkan mereka selain laki-laki tersebut, dan tidak didapati orang selain dia. Nah. Dan diperbolehkan juga, kata beliau, rajulun mubsir min wara'in hijab. Laki-laki yang tidak buta bisa melihat, tetapi mengajari mereka, para wanita, dari balik hijab. Nah, intinya dijauhkan fitnah di antara mereka. Aw an tariqi asyashah al-mughlaqah, atau dengan cara dengan menggunakan monitor. Syashah itu monitor atau layar. Al-mughlaqah, ini catatan penting. Layar yang mati, yang tertutup. Nah, artinya para wanita mendengarkan pelajaran tersebut hanya dari suara saja. Tidak melihat ke layar. Tidak melihat pengajarnya, laki-laki. Nah, maka perkataan Syekh Al-Fauzan ini dengan jelas membantah mereka yang masih bermudah-mudahan bolehnya seorang ustaz mengajar para wanita walaupun di balik dinding atau di balik layar, tetapi dengan monitor, dengan layar televisi, ya, para ummahat bisa melihat atau wanita tersebut bisa melihat ustaznya. Naam. Bahkan Syekh Fauzan Hafizahullah Ta'ala melarangnya, tidak memperbolehkan. Naam. Adapun gambar-gambar yang direkam, di sana ada gambar dari Syekh Al-Fauzan rahimahullahu taala, maka ini adalah di luar dari izin beliau, beliau tidak mengizinkan. Bahkan dinukilkan dan kita mendengar sebagian penukilan bahwa Syekh Al-Fauzan pernah menghentikan darsnya, pelajarannya di Mekah kalau tidak salah, disebabkan karena ada sebagian dari para tulab, orang yang belajar di hadapannya, mengamera beliau, ya, mengambil gambar beliau. Beliau marah dan menghentikan darsnya, pelajarannya. Allahul musta'an. Naam. Maka beliau melanjutkan penjelasan. Ama hadis afa umyawani antuma, adapun hadis ini, kata beliau, fala yadullu ala adami jawazi tadrizi rijal liniza, tidak menunjukkan bahwa laki-laki tidak boleh mengajar wanita secara mutlak. Naam. Ma'a tahaffudhi at-tam, kecuali apabila betul-betul menjaga dengan sempurna batasan-batasan. Naam. yang mengajarkan di balik hijab tidak melihat yang diajarkannya apa atau orang-orang yang dihadapannya. Nah, لأنه في قضية حكم النظر المرأة إلى الرجل الأعمى إلى الرجل الأعمى. Karena hadis ini menunjukkan tentang permasalahan hukum seorang wanita memandang kepada laki-laki yang buta. Na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Salamah dan Maimunah untuk berhijab. Bukankah kalian berdua bisa melihatnya? Artinya larangan ini atau perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah Allah untuk menundukkan pandangan, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Perintahkan kepada kaum mukminin, kalangan laki-laki, untuk menundukkan pandangan mereka. Wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihin, dan juga perintahkan kepada kaum mukminat untuk menundukkan pandangan mereka. Sebagaimana perintah Allah di dalam surat An-Nur ayat 30-31. Maka perintah menundukkan pandangan ini ditujukan kepada laki-laki dan wanita. Naam. Bukan hanya kepada laki-laki saja tetapi juga kepada wanita. Walhasil diperbolehkan sebagaimana perkataan beliau apabila aman dari fitnah. Naam. Pertanyaan yang berikutnya. Berkata penanya, أقضي بعض الأوقات الساعات الطوال في المطبخ وذلك لإعداد الطعام لزوجي وحرصا مني على استفادة من وقتي فإنني أستمع إلى القرآن الكريم. Seorang penanya, dia mengatakan, aku menghabiskan sebagian waktuku yang banyak di dapur untuk menyiapkan makanan bagi suamiku. Selain itu, aku semangat untuk mengambil istifadah, mengambil faedah. Dari waktuku yang ada, aku mendengarkan Al-Quranul Karim. Sambil memasak di dapur, sambil mendengarkan Al-Quran. Sawa'un kana minal idza'ah au minal musajjil. Sama saja apakah aku mendengarkannya dari radio, dari siaran, atau dari alat perekam. Fahal amali hadha sahihun am anahu la yanbaghi li fi'lu dhalik. Apakah perbuatanku ini benar atau tidak pantas untuk aku kerjakan yang demikian? Mendengarkan Al-Quran sambil sibuk mengerjakan pekerjaan, memasak atau yang selainnya. لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ, kata penanya ini, karena sesungguhnya Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-204, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka istami'u lahu, maka simaklah, perhatikanlah. وَأَنْصِتُوا, dan diamlah kalian, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, semoga kalian diberikan rahmat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan istami'u. Berbeda makna istami'u dengan isma'u. Kalau isma'u, dengarkanlah, hanya mendengar saja, tidak memperhatikan. Tapi kalau istami'u, perhatikanlah. Simak dengan baik. Nah. Maka kata Syekh Al-Fauzan di dalam jawabannya, qala la ba'sa bistima'il Qur'anil Karim minal midya'i awi minal musajjil wal insanu yashtagil. Tidak mengapa mendengarkan Al-Quran, menyimak Al-Quranul Karim dari siaran radio atau dari alat rekam dalam keadaan orang tersebut sedang bekerja. Nah. ولا يتعارض هذا مع قوله فاستمعوا له وانصتوا, dan tidak bertentangan perbuatan ini dengan perintah Allah istami'u lahu wa ansitu, perhatikan dan simaklah dan diamlah kalian. لأن الإنصاف مطلوب حسب الإمكان, karena yang namanya berbuat pertengahan ini disukai atau diinginkan sesuai dengan kemampuan. Walladhi yashtaghil, adapun orang yang sedang bekerja, yansitu lil Qur'an, maka dia tetap diam untuk mendengarkan Al-Qur'an, hasba istita'atihi, sesuai dengan kemampuannya. Walhasil, yang bisa kita pahami dari jawaban Syekh ini, diperbolehkan selama dia tidak melalaikan atau dari mendengarkan Al-Qur'an tersebut, menyalakan siaran radio atau alat perekam yang berisi tentang ayat-ayat Al-Quran atau suara Al-Quranul Karim, lantas dinyalakan dan ditinggalkan begitu saja, maka ini tidak pantas, tidak diperbolehkan. Tetapi dia senantiasa untuk berusaha, di samping kesibukannya, dia bekerja atau dia memasak di dapur, dia menyimak bacaan Al-Quran tersebut. Nah. Pertanyaan yang berikutnya, qala ma hukmu raqsi an-nisa'i fima bainahunna fil 'urs wa ghairihi aftuna athabakumullah. Apa hukum wanita menari di antara mereka? Wanita menari tarian di antara mereka saja di acara 'urs, acara walimah, wa ghairiha, atau yang semisalnya. Berikan fatwa kepada kami, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu. Jawaban beliau, hafizahullahu taala, la ba'sa bi raqsin nisa'i. Tidak mengapa wanita menari tarian bi munasabati az-zawaj. Dalam acara pernikahan. Naam. Wa darbihinna bidhuf, dan tidak mengapa pula tidak dilarang dalam acara tersebut mereka menabuh duf, ya, alat musik yang mengeluarkan suara dengan cara dipukul. Nah, seperti gendang duf. Ya. Ma'asyai'in minal ghina'i an-nazih. Juga tidak mengapa diiringi dengan al-ghina, nyanyian-nyanyian yang nazih. Yang nazih itu maksudnya nyanyian yang biasa, yang normal, yang biasa saja, tidak berisi tentang kisah percintaan atau yang selainnya, dendangan biasa. Kata beliau, li'anna hadza min i'lani az-zawaj al-ma'mur bihi syar'an. Karena perkara seperti ini termasuk dalam perkara i'lanu zawaj, mengumumkan pernikahan yang diperintahkan secara syariat. Nah, tapi perlu diperhatikan dengan batasan-batasan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah hafizahullah taala. Diperbolehkan menari dengan tarian. Nah, pada acara urs, walimatul urs atau yang semisalnya, dengan menggunakan alat musik duf, tidak yang selainnya. Tidak dengan alat musik orkestra atau dengan alat musik yang lainnya. Nah, dengan nyanyian-nyanyian yang biasa. Beliau menambahkan, lakin bishart, akan tetapi dengan syarat, diperbolehkan dengan syarat, an yakuna dzalika fi mahithi nisa'i faqat, yang demikian dilakukan di tempat atau kerumunan para wanita saja. Artinya tempat tersebut tertutup, tidak dihadiri orang yang selainnya kecuali para wanita. Bi sautin la yartafi'u, dengan suara yang tidak terangkat. Naam, tidak didengar oleh orang-orang yang di luar, apalagi didengar oleh para laki-laki. Wa yatajawazu makanahunna, tidak dengan suara yang melewati tempat mereka, keluar, maksudnya suaranya keluar dari tempat mereka. Wa bi syarti atasattur al-kamil, demikian pula orang yang menari tadi harus menutupi dirinya dengan hijab yang sempurna. Bihaitsu la yabdu syai'un min auratil mar'ah fi halati raqs, yaitu ketika dia menari tidak nampak sedikit pun darinya aurat wanita. Ka sayqaniha, seperti ketika dia menari tidak nampak betisnya. Naam, betisnya tidak nampak, tidak terlihat ketika menari. wa zira'aiha, juga lengannya, zira'nya, wa adudaiha, juga tidak nampak adud, adud ini lengan bagian atas. Naam. Ya. Dengan syarat ini, betisnya tidak nampak ketika menari, tangannya bagian atas dan bagian bawah tidak tampak. Ya. Ini syaratnya. Wa innama yabdu minha ma jarat adatul mar'atil muslimah bikashfihi fi hadratin nisa. Adapun yang nampak adalah sesuatu yang biasa, kebiasaan wanita melihatnya. Naam. Ya, seperti wajah atau yang selainnya, bihadrati, fi hadratin nisa, di hadapan para para wanita. Naam. Baik, sampai di sini mungkin insyaallah apa yang kita bacakan dari fatwa-fatwa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan seputar permasalahan muslimah. Adapun yang tersisa insyaallah kita bacakan di pertemuan berikutnya biidznillah taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.